Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jama'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata al-haqiqiyata fid dunya wal ukhdah. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين أما بعد. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nanti pinten-pinten rahmat nikmat anugerah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan saged sareng-sareng sami rawuh lempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi sedaya keterlibatan kula panjenengan wonten ing pengaosan menika dipun tampi lan dipun tetepaken dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi dados kulawanipun wujud saking syukur kula panjenengan terhadap nikmatipun Allah Subhanahu wa taala dados sabagyanipun kula panjenengan nanti tambahan nikmat ingkang langkung agung saking ngersanipun Allah. Utaminipun tambahan ilmu ingkang manfaati migunani wiwit wonten ing donya ngantos dumugi akhirat nanti. Mila saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya wal jalali wal ikram. Allahumma istahlana hikmataka wa ansur alayna rahmataka ya wal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وكثير النوالي يا حسان الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال فهم الفاتحة. Bapak para ibu para rawuh sedaya pengawasan ingkang sampun masih bicara bahas masalah zikir. Terus kathah sanget ayat-ayat saha hadis ingkang ngampiraken soal zikir menika. Ya termasuk tentang jawabung nasah kurumu al-kurkum takdiruri wala takdirun jadi dikira surat asyoh mimanan insum al-kur yang kau dikira saja insum kumang surat asyoh termasuk keutamaan itu dikir salah tinggal itu rasa keistimewaan dikir menikah buat itu pun satu surat jadi pun satu surat karena secara umum seluruh aktivitas kelasan kebenaran menikah dikir perintah dikir kami itu menikah waktu jemawah wajib maka jemawah jemaat. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lam yafridillahu ta'ala wala ibadihi faridatan illa ja'ala laha haqqan ma'luman lam yafrid ora masjidakan orang mati datang sapa Allah Gusti Allah ala ibadihi ing atase kawulane Allah faridatan ing ibadah perdu ibadah wajib ila ta'ala kebojo ndadekaken sapa Allah lah kebun ibadah mau faridah mau dadekno hadam ing batas pelanggaran definisi para rukun ya macam-macam makluman kang wis dinawerwan salat ya kudu dipisi-pisi awake dipisi kambingnya itu tanggungannya dan tak meninggalkan itu tapi semua apa itu jatuh benar semua azara nuli bagiannya semua azara nuli bagiannya sopo ahli musaribah itu salil ujri yang dalam tingkah ujri tingkah angal juga orang jitri sa'liwana jikir Allah memanen yang tahu itu kemudian sholat yang terkut orang gosang jelas itu nama kewe itu yang ternama sa'liwana pisan mesti am itu mesti gak usah sholat kita mana siam lepas terus lungo ketuh sengsara dan yuh muka itu orang yang tepuk syarat rukun terus katalah ya, ibadah-ibadah sana sipun itu yang terbatasan yang terbatasan waktu yang terbatasan panggungan yang terbatasan tata cara yang kudu dilampai sholat zuhur ya, jamu terbatas sholat asar terbatas sholat sunat tahajud ya terbatas yang penaturan aturan tapi lah zikir itu bukan zikir itu dimana saja kapan saja boleh fa'innahu maka tak temani Allah itu lam yaj'al ala orang bagi akan sapa Allah lahu kedua zikir bagi akan haddan yang batas-batas yang tahu kan bisa notok sapa adab ilahi marehat walam yu'azim lan orang gak merupak sapa Allah akadam ini yang sisi ikir kasih tarjih yang dalam ninggal ikir ulama hulijan kebobo yang itu disalahkan ala atlih yang ngatasi akale yang akad kelewau kebobo Allah itu membuatnya hukum yang itu orang zikir orang dihukum gitu aja tapi dia tetap diperintah zikirah yang dikiru Allah zikirah kahirah tapi temeriku gak ada batasannya gak ada zikir tak ngamak lah gitu. Tapi lah mungkin ini batasan sana enten. Jadi Allah gak tembak mel uzur maksudnya gak tembak mel anga paling gampang jadi setiap orang mampu kecuali waktu akalnya sedang terkalahkan oleh nafsunya. Jadi akhirnya zikir itu agak menikah ini tinggi indikasi lagi berfungsi itu akalku apa nafsuku itu tergantung termasuk yang tinggi indikasi nek wanyan akalnya pas fungsi atine pas fungsi dia mesti zikir gak pas fungsi nafsu itu ya mesti gak zikir wa amara lan perintah sapa Allahum ing ibad ing kawulane diperintah dzikrihi ing dalem zikir ing Allah dzikrihi kelawan zikir ing Allah fil aqwali ing dalem sekabehane tingkah kulihas sekabehane tingkah krana niku Allah dawuh faqala mongko dawuh sapa Allah azamin qa'il azamin qa'il azal wa akum sapa Allah min qa'ilun saking sapa sing dawu niku mesti kalah kalau dawu Allah dawu pun Allah fa'dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa'dzkuru mongko padha zikir sira kabeh Allah ing kudu Allah qiyaman tingkah ngadeg ben ngadeg iki ngadeg lebih kremen apa ngadeg obah karo mlaku kaya puasana ngadeg wa qu'udan lan puasana lungguh wa ala junubikum lan ing atase lambung sira kabeh begitu layah-layah niki sedaya suasana kedah enten lambaran zikir niku muka ini muka sini sedaya isi ning dunia niki dilaknat maksudnya dilaknat niku teduh saking rahmati Allah kecuali zikir lan napa sing melingkupi zikir nah jenengan paham niki insyaallah ya iso utawa tolongan ibadah niku guru kathah ya kalek wayan arek wayan iku wis ora tau dipikir wong wau la apa angel ta yen delok TV niku kalau pikir ora raket ya aku to ya aku to sing delok kan merupake sing ngrungokno lagune kupine sing mikir lakon lak pikirane ya. Tapi penjuru mereka muni Allah, Allah, Allah, Allah. Itu kan dia buat langa. Nah ini jimbuh, Pak. Nah mungkin yang latihan, Pak. Jadi dia buat jimbuh. Kata umum saya lah. Saya kawitan yang untuk jawaban Pak Soba. Mungkin lah kelengahan itu kan dia nabrak. Tapi lah pun ahli, pun kulina, karena Pak Yunus kulina. Ini di bawah sekolah, Pak Soba baru-baru, baru telur, Pak Yunus ya. Itu tak nyumpangi apa enten lubang teng dalan nyumpangi sisi ngulang ayo terus bagongan mawon mboten keganggu padahal napa mergo barang ini napa ya kaya niku dadi siji kaya kaya nek terus tangkem barang mulak nyetir padahal kan nyetir tugas tangan merupat mengalui dalan sikil ngontel tangkem bagongan mbok kancane dhewe ora masalah. Kalau justru sesuatu mikir persoalan, api memulu Allah, Allah akan sakit. Sama apa? Jadi sama saja. Pikirannya mikir bumbu di sini, mikir bumbu. Tangannya ngulek bumbunya tenggelak. Lambungnya ngonek no solawatan. Lambungnya renang-renang solawatan. Api memulu Allah, Allah, Allah akan sakit. Bukan pasti, saya ni tu bulu-bulu jono kak, bulu-bulu jono, buatin kau kan. Kalau saya bulu, saya buatin saya dorong belajar. Kalau kilo saya mempengaruhi tangannya, tangannya mempengaruhi kilo, tapi saya belajar buatin apa-apa. Buatin apa-apa, buatin belajar. Itu proses. Kalau kalau jangan dia belajar pegangan yang ada. Kalau simulasi dalam tangannya itu enggak menggok manusia dalam, mesti kilo lari tak ngontel. Kadang-kadang pas mengasihi sikil oleh monta, tangannya lalu gak ngimbangi darahnya. Tapi saya tidak mengumpul pun dalam kemelaku. Masya Allah, ini dalam penghidupnya ya gak sepuluh, ini gak sepuluh, gak medun bisa kok. Jadi masih rumpur, jangan-jangan antaranya TV, anak nangis, persoalan ruwet. Ini ngaku munit terus sakit. Ini sakit. Ampun. Kantor latihan ya, kantor latihan. Kalau itu lima, jadi ini masya Allah. Dan tidak susah kalau orang sering akrobat itu malah menggur tampar ke kita. Macam ini ya, sesuatu yang sering jelas lagi tiba loro, lagi pun itu lagi tiba orang loro, lagi orang lagi tiba ni. Kalau sampai mulu Allah Allah, jadi ini sering tiba. Kalau menjelaskan tentang pasar, jomblo kok tu. Api memilih Allah, Allah terus taruh batuluk. Karena mulai api memilih terus, kamu. Bukan, waktu itu, buat mati. Bukan, bu. Karena jenis kan lenggah tengah warung. Nabi macam mana? Di saat zaman pandang mulu Allah, Allah, Allah. Orang itu pun berwarung geram. Di zaman kufur itu jadi panas. Kalau nak buat. Ya baru sih kau tengok. Ibadah yang paling buat teman-teman bersyukur ni. Macam. Wakala langgau sapa Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kurullaha zikran kasira ya ayyuhalladzina amanu lengi-lengong akeh amanu kang padha iman sapa lawina ingkiru padha zikira sira kabeh Allah ing Allah zikran kasira kelawan zikir sing akeh ayo billahi wan nahar begitu dalam waktu bulan rino ini pasirannya Ibn Abbas ya. Ya sini buru wal bahar lan ing dalem darat lan laut wa safari lan ing dalem tingkah lingan wal hadari lan tingkah ing omah wal hina tingkah cukup ijuh wal fakir lan tingkah melarat wa sifir satu tingkah waras wa sakomi lan tingkah loro wa suri lan tingkah suri ijon nyamar wal alamiyatu lan tingkah ngejon wa ala kulli halin kalau ngatasi sekabuannya bintah dan bukan sesuatu yang mustahil menunggu saya ulang ini dengan gemar maus tapi kalau-kalau dilatih maka ini saya bengsa huruf yang diwajah ini merupakan bila huruf atinu muni Allah bila huruf atinu muni Allah sama latih itu sesuatu sakit kalau itu pikirannya bambur ini maka saya tidak paham lo yang diwajah. Ya, api panggah mulu zikirin itu dan persoalan apa bisa menyelesaikan malah itu semakin bagus hasilnya biasanya semakin apik jadi untuk nilai terhormat di situ ada setempel nama Allah ya kalau orang jauh siapa mujahid ya mujahid radhiyallahu ta'ala anhu al-zikru kasiri Allah yang tahu apa-apa. Ya, ini adatlah ini. Tapi jangan ada adat yang ada mikul. Tak mengerti mikul lagi. Mikul lah bagiannya pun. Mikul lagi bagiannya. Tidak hati ini menurut Allah. Allah itu terus mudah. Sebetulnya yang berhubung. Tancet. Betul-betul terobat. Al-Zikrul Asyiri tahu yang dimaksud Al-Zikrul Kasir. Zikir apa? Iku Allah yang seharap yang tahu orang lalu sapa wong huing Allah abadan selawasi ini dikir sini aja jadi lah urung selawasi berarti urung aja kalau sama nanti kesel aku berarti urung aja sebenarnya kalau kita sudah kena dihitung terus buat teman-teman warah diceritakan malih an Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini malah malah menemui ini, kami nanti sudah jauh. Aksiri kebenakan-kebenakan surah-kabah, zikrallahu yang zikir yang Allah, hatta wakili, sehingga kodoh ngutak, sopoh menunggu sahabah, ngutak, majmun. Al anta majmun. Jadi itu utawi sirah itu majmun yang gendun. Itu tak bongkara ini gendun, bongkara. Yang nyatanya orang gendun, saya jadi gendun juga malah seorang zikir ini. Mula mula tu tiga lagi macam kebanan punya, kebanan hidup, kebanan cawek, kebanan sawah, kebanan macam-macam sampai bermulu nusang jempalik terkati mengkerana bila punya semuanya liane jadi hanya kalau ikut kelim hidup malah orang lah. Ya betul lah orang lah. Jangan ni macam mana pun. Kalau lagi mengkau tak mesti ni. Jauh punya salam baru mengkau salut. Kalau saja seharusnya tak mesti ni. Melati kedua tahu lah apa yang takdir Arab yang tahu ngatah-ngatah nak sebuah adik ini satu pikir pikir khawatihi yang dalam sekadanya tinggal adik walau sahurikulan karen karen kalau yang karen tenggelam tenggelam dia yang dalam zikir karen jamu awqat itu yang sekadanya waktunya adik walau yang kilan orang lalu sebuah adik anu satu zikir. Jadi niki ideale ngoten niku. Sampeyan dikandani mung ngoten bahasa ibah kuwi. Nek gak iso kadung utawa ditinggal kadung. Nek kowe ora kuat ngangkat gajah 5 karung. Kuat niki ya, gak karung gak karung kuwi ngangkat. Kedalu rumah gak karung mas. Iku kok ora utawa 5 karung. Yo nanti nek kowe ora duwe omah apik terus omahmu ala mbok mbrukno ya. Tapi nggak betul apa? Bagaimana kalau kita gitu, dengan usaha kita bangun rumah nasi api sih kan? Bersama tua orang di rumah, mohon terakhir. Jika kita jual kalau rumah api sih kan, ya aku. Orang di rumah tenan. Ya jangan ya, kalau masih dulu kalau ada anjing gendeng kena dingin, tak kebanan, tak kepanasan, nak gomploan. Sebenarnya kena gomploan ni. Jadi kita ke rumah mungkin kau ni gemar, nak intro ane. Mulanya cita-cita mungkin disung gede, apa? Ya, tapi sampai mati tak keturutan ya. Dah kamu bukur ni, bukur apa ni? Gambaran yang macam ini seluruh aktivitas bulan baru bukur, bukur ni bukur. Ya, itu mulai orang asing ya wajar dengan al insan mahal kotak. Insan itu tak panggonane salah, panggonane luput, panggonane hari. Bukan. Tapi kewajaran itu jangan dipakai alasan. Itu kualitna. Aku tak buru kewajaran ya ora iso. Dia buru sing luwih sempurna, buru tinggi dasar yang bagian jatahe. Lung buru apa-apa yang dibuk-dibuk. Gak bisa sih, gak bisa. Bagi panik mana dibuk. Maksudnya kesempatan itu dihadapan Allah sama. Mula buku walau salam ora-ora, ikulah kedua adek apa anya truka, arep yang meninggal apa adek hi umhikir, oleh meninggal mau liwujudi lo pelatihi, karena wujudi lalene adek. Ampun ngantos, ning krana nalika zikir iku ora eling Allah, lah ya muni Allah Allah, tapi ya panggah, panggah hari, itu kan jagoan. Jadi saya latihan untuk Yudhon latihan hari hari itu kadang-kadang latihan ngomong mawon ya mungkin paham apa yang dia ngomong ini ya jadi ini kan latihan-latihan seterang teko ame-ame belalang cucu-cucu yang makan nasi kalau malam minum cucu mungkin itu perlu paham gak sih ya mungkin paham gak ini nyatanya kita sama latihan tapi gila ini susu ya bisa susu ayo-ayo apa ame-ame menipu ame-ame langsung kan, ayo ubah tangan itu, ini sewenangnya ubah karuan. Padahal itu kronan apa zaman kok semen? Dia putra bisa ngubah no tangan, alih ke zaman menipu ame-ame, maka jenengan dia welas yang lebih terhadap anak sampean. Terutama ibu. Ibu ini kita putra mesti kasih sayangnya lebih. Itu ada pertumbuhan, kemampuan sedikit aja. Itu orang tua sudah luar biasa semuanya. Nah, Allah benar, welas Allah teng makhluk. Dengan yang biasanya orang muni, lah kok mereka bisa muni. Allah Allah, itu Allah tahu, Allah tahu, Allah tahu, Allah tahu. Nah itu, orang kok terus dia, Allah, ini bisa nama, aman, aman, aman, Allah tahu. Mungkin mungkin dia, itu mungkin mungkin. Mesti dibayang, ada yang pinter, padahal dia mentiba-tiba. Belajar ngadok, dibawa. Ini orang-orang disalah, berhati-hati dong, salah tahu. Ini orang disenangi malah, cucuku bisa begini sendiri, kadang-kadang di isan itu tak isan ini. Jadi kasih sayang Allah itu luar biasa. Makanya kesempatan untuk masuk ke wilayah rahmat itu oleh Allah dibuat sebegitu luas. Sampai ini hitur, tentang ini Allah, Allah, tentang ini pun. Pun kelebih itu mencatatkan apa. Kenapa ini waslah? Mereka fa'inna tarkahi. Karena sak temene ninggale abet lahu maring zikir. Wa ghaflatahu lan laline abet. Anhi saking zikir itu asat ku luwes banget min ghaflatihi tinimbang saking laline abet tapi sihi mudrine zikir. Sama lali Allah di luar zikir karo lali Allah di dalam zikir itu masih lebih baik lari tapi menjuru zikir. Ini lali, dia ini lali. Mungkin dia api ini mengamengi tengkung bumbu. Tapi lah itu anak gandeng jamanya. Dia anak gandeng jamanya karo Allah. Mula sangat itu fa'alaihi. Fa'alaihi mongko itu wajib ingatasi abad. Anwar kura utawi ento zikir sopa abad Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala. Oleh zikir dilisan ini nganggu lesane bisik, lesane abad. Ya wis umi, katalah Allah. Wa ingkana senajan ono sopa abad, iku wafilan lali, siyu ing dalam zikir lesan. Jadi biasanya zikir yang lali ini zikir lesan. Jadi zikir lesan ini lacak lesannya mulu. Nah. La ilaha illallah. Bila ini tahlilan pasti jadi orang barat. La ilaha illallah. Terus akhirnya itu ini, kan dirinya kerjanya itu di rumah ini. Apa itu satu-satu yang pernah nonton berkat ini. Berkat resepan. Pas resep dan ini. Itu kayak la ilaha illallah itu berjaya. Dicintai lah ya, paling-paling helm. Tidak ditaruh sih. Paling-paling helm. Oh, kira-kira dikong, gue tepuk nukah tekong. Tapi lesannya tetap menik. Lah, ilah. Tapi juga ada rasan-rasan. Ini tuh sakit. Ini tuh namanya Jofa, tapi zikir. Ngerti lah ya. Kalau lesannya zikir, artinya Roslah. Lek, mula benteng pondok buat ngotem. Benteng pondok ni tu yang terbesar. Kan kalau Pak Yai mula dilatih ni mami. Jadi jamaah ngotem, dijaga ni mami santri ni. Jadi ni yang terbesar hanya membu mawon. Ini dijaga oleh Pak Yai kan ni mami. Jadi ni ber solat kan dia benteng dijilat. Lah, ilah illallah. Ini kita tahu. Sedang menikmati betul posisi dia sebagai imam. Ini di Jawa ini rambang di barbar. Ini buta-buta. Ini nolak semangat. Nah, ilah. Rumah sana yang imam ini ada bikinan. Rumah sana yang imam ini. Padahal parpe ini. Makmum ini tidak jadi lah. Melok. Ilah. Ini ada muncul-muncul. Ini kan, itu si atik sehari tapi dikir ini dikir lesan kata sangat kasus-kasus nanti itu kata sholat, pokoknya ngapain sholat ini kan intinya sholat akhirnya sholat saling jikri lakukanlah sholat untuk jikir jikir ingat kepada aku tapi ini kata sholat ini itu keluyuran depan diri pasti ini sholat ini bisa boleh ikonci kontak barang lah. Ya cuci kontak ni, kita yo. Sakit lewa, tangan turu, ubuh, mesti ni Arab lumba tang pundi satu apa. Macam gula ikan cuci, selak mata pun cuci bantak. Wah, ni tu salat esipu. Bawa apa dah dek nyelengir lagi kan cuci lewa. Sampai suwi gak rukuk, soalnya raka khusuk. Sebelah gak rukuk tu, sampai tu lagi ni kontinu kita kebunji. Kalau cuma ngaruh tak panas itu besok terus tinggal solat, tapi baru solat mesti dia salah. Ini usah berulang. Kita sih kurang ajar. Kalau kunci ramai jadi usah. Ini nanti betah barang. Jadi nanti itu jalan hati ini. Awan hati itu molak malik. Wa masum yal kalbu ilali kalilat ini tak kalubi. Hati itu jalan kalbu. Kalbu ini mana asalnya ke kolaba ya kalubi. Kalban ini kan molak malik. Anak ini jarani kolbu, mereka mulak, sering mulak malik, itu hati. Wama sumial insan, irlali nasihi, anak ini menungsa itu jarani insan. Itu mereka saking kata-kata nasiah yang sa. Jadi menungsa itu dan lali, mulanya kan jikir. Mereka wali aneh lali ini apa? Jikir itu. Wali aneh lali kan jikir. Nah, supaya membuat mulak malik terus. kokon istiqomah madhep. Selalu kan madhep ke Allah Subhanahu wa taala. Niku mungkin nek saged ngoten nggih. Hai. Waru ya. Terus sampai wong terus tau gendeng yo, Ben. Ngerti lho, nek masuk gendeng lek sugih duit iki akeh padha digoleki wong kok. Artinya walaupun sampean jomong gendeng karo menungsa, tapi lek potensi pikir sampean itu benar-benar berguna dan ada getaran-getaran seturum rahmat dari Allah, malaikat yang pertama justru merasakan getaran itu tetap akan menjaga sampean. Wajar wong jomong gendeng ngoten, ora usah izin. Fayam bagi muni wau. Anjar kura. Ya, kemungkinan dari aktivitas zikir sing kawitan namung lisan tok atine mboten zikir niku sangat mungkin fala ala zikruhu ma wujudil ghaflah. Mongko mbok menawa zikire abet ma wujudil ghaflah sertane wujude ghaflah iku yarfa'u bisa ngunggahno hu ing abet. Bisa ngunggahno apa zikir hu ing abad diunggahno ila zikri maring zikir ma wujud riyakdo sertane wujudi tangine ati gumregay ati. Betul. Sangat mungkin karena sudah terlatih la ilaha illallah la ilaha illallah terus ora wis niku mumpun dadi repot. Sesuai niku merambat menjero. Sesuai niku enten getaran-getaran. Susun itu enten rasa-rasa. Sing kok gak podo ya. Kadang-kadang ketarane ngeten. Kulino kadang subhanallah, masya Allah, astagfirullah. Kok moro-moro, bukannya apa, moro-moro nyeletuk. Kurang ajar begini. Itu enten rasa gak enak. Apa ya sing gak enak ini? Wah, iya. Biasanya aku, muni masya Allah, aku ngomong kurang ajar. Astagfirullahaladzim. Nah, mulai enten rasa. Ada perbedaan ketika biasanya padang marah-marah peteng deket ni gulak mesti yang terasa. Biasanya ngomongnya apa kok marah-marah ngomong elak ni gulak yang terasa. Biasanya sambel ni gulak lombok 15 macam kok ni gulak disudah kari lombok 10 ni gulak mesti yang terasa. Enten perubahan yang bisa ditemukan. Jenengan mungkin lek purun terus macam delok TV muni Allah Allah delok ngurungok radio muni Allah Allah. Numpak sepeda Allah Allah, ngulek sambel teng sawah, macul semua ati ning muni Allah Allah. Iku mungkin lek mendek enten rasa. Iki kok ana sing gak lengkap iki apa iki? Oh, iya gak muni. Lah iku pun mulai enten yakdo. Mulai enten tangine ati nek gak zikir gak enak. Lah niku berarti akale pun mulai fungsi. Wa hadza na'tul uqala. Zikir sing dibarengi kali kesadarane ati. Baik iki asmane Allah, iki tak waca, aku tak mendekat ning Allah. Baik itu nanti ada rasa syukur, ada rasa takut, njot istighfar, rasa kagum dengan subhanallah. Kan macam-macam kan ya? Roro. Delok enek musibah innalillahi. Akhire krasa iya, aku kira iso apa-apa. Kayane nah, iku salah jatah ngene. Atine terus ngomong-ngomongan di. Kadang-kadang tumbuh renungan-renungan baru sing selama ini sama sekali enggak pernah tumbuh. Niku barokah lan zikir niku. Ngoten. Mergo wis munggah fungsi. Wala ala zikrahu ma wujudil yakdo. Lan mbok menawa zikire abet ma wujudil yakdo sertane wujude tangi gumregah mau. Iku yarfa'u bisa munggahno apa zikir hu ing abet munggahno ila zikri maring zikir ma wujudil hudur. Sertane wujude khudur. Khudur niku hadir. Hadir niku ada. Jadi orang yang sesebutane tok sing muncul, tapi sampai sing disebut hadir. Jadi asale dia sekarang menjadi kamu. Asale dia sekarang menjadi kamu. Kawan, ya Allah, tadi jenengan langsung mengingatkan. Niki nunjau loh, sama nak dari untuk kono banyak dia orang isoh gambar nih. Jadi saya orang isoh, yo yang tiap yang ben, gak apa-apa tiap yang se. Tapi enteng suasana ngatun itu. Penting sampean percaya. Enten suasana hadir itu ada. Wa hadhihi sifatul ulama. Inilah zikir, sifatnya zikir ulama. Artinya ulama mboten mula wong pinter ngaji, mboten ulama teng mriki, ulama sing wis yaksallah. Mulane ulama mesti yaksallah mergo selalu hadir. Allahnya itu selalu hadir. Sering-sering nanti kalau di contoh, kados niki mana karyawan ya. Kok merasa bahwa bosnya itu hadir. Ada di ruang dalam sana. Walaupun gak ketok, tapi sadar di ruang dalam sana ada bos. Itu mesti ada rasa takut yang menyelinap. Mesti hati-hati. Nandangnya apa hati-hati. Masa wayah-wayah salah. Gimana nih aku? Ya semacam saya tidak ketok, tapi pun hadir. Gambaran bahwa saiki iki kantor iki ditunggoni bos, ngoten niku enten. Jadi kumulane ulama niku mesti takut kepada Allah. Inna ma yakhshallaha min 'ibadihi ulama. Niku lek ayat Al-Qur'an. Hanya ulama lah yang mampu selalu takut kepada Allah karena sudah hadir. Zikirnya itu zikir sing wis ditunggoni Gusti Allah. Niku lek terus saya upamane nah, ini gue sing contoh-contoh karyawan. Nah, ini contoh-contoh. Ngerti ya, zaman ketepaan Mesir karo tanggungnya dihi. Ini joko-joko nih, Mesir karo tanggungnya dihi. Biasanya, sing-sirannya ini lunga. Tapi saman kurungu kabar, hari ini dia datang. Di rumah sekarang. Di ini gue krono sapan hadir. Krono si dia itu hadir. Itu sama saat sholat-sholat ngomong-ngomong hati-hati kok. Mesti hati-hati. Enak bucah lebih liya aja ngomong sampah, itu sama mesti pelenaan. Itu kayak murah-murah teko bucah. Itu. Aduh. Jadi, bapak kalau ibu ini ngerti saja. Ketika sadar bahwa bapak itu hadir di rumah. Itu ibu kira aja rasa tenang. Biasanya saja ini pas hadir di rumah bapak gak lapa-lapa. Dulu bal-balan itu gak ngereken rumah bas disana. Ketua ini dulu bal-balan anak nangis ya di barna. Anak gelas pecah bareng di sepanggara di rumah. Nah dulu balai. Tapi lah ijik ini ngomah. Ini ibu ada rasa tenang. Ada rasa tenang. Dan ada nikmat memang. Ya apa-apa lah ketunggunan bucu. Karena kadang-kadang enten unan-unan jadi. Wang wedok ini paling wedi lek dadi rondo. Iku paling wedi. Mulane jenengan sakit kedhi ngoten iki dibus gowo ora karuan. Semua kadang-kadang lek waras dijak tukaran terus ya. Tapi lara sithik kok ala wis gowo. Mergo paling wedi niku lek dadi rondo. Mergo gak enek sing nunggoni. Gak enek sing nunggoni. Nek yang jalur mboten. Yang jalur niku lek ana wis biasa, lek gak ana baru kerasa. Kalau sudah tiada baru terasa. Terasa lek sembarang teng seleblah ora mapan, piring ora nek sing ngorai, taplak gedhe sak pilan ya ora nek sing nyerbeti. Niku teng seleblah lek ngene iki sampeyan jek lomah kok ora nek wong wedok alah wis ora temoto kabeh. Sing lanang kulinane klumbat mbuh ber salat gitu. Sarung orang dilempuk juga buk lho pojokan, saudara buk lho pojokan, mereka gak enak orang itu. Orang itu lah yang ngelepet, yang ngelepet, teriko, yang ngelepet. Itu lah gak hadir, baru terasa. Jadi, kalau panjenengan merasa hadirnya Allah itu kalau bisa ya setiap saat. Zikir sampai zikir hudur itu, wujudil hudur. Mungkin jadinya zikir ulama, orang yang sudah mulai sadar kehadiran Allah. Ini saya sakit munggah malik. Wala ala zikruhu lan menawa-menawa wala ala zikruhu lan menawa-menawa zikiri abad ma'a wujudil hudur sertane wujudil hadiri Allah iku yarfa'u bisa ngangkat apa zikir hudur hu'in abad diangkat ila zikri maring zikir ma'a wujudil ghaibati sertane wujudil ghaibah amma siwal mazkur amma saking opwa'e siwal madhkuri sak liyane pangeran sing dizikiri niku wae. Wa ya utawi iki posisi iku martabatul arifin, martabate pangkate wong sing padha makrifat al-muhaqqiqin kang padha mlebone hakikat minal aulia nyatane saking pira-pira wali. Jadi para wali, para ahli ma'rifat, para ahli tahqiq, ahli hakikat, niku lek zikir sampai tidak ada selain Allah. Cara dimaknani la ilaha illallah itu sudah bukan lagi tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada yang ada selain Allah. Jadi yang ada ini tiada selain Allah. Mulai dari la ma'budu illallah, ini namung sekedar. Jadi tingkatan la ilaha illallah itu apa? La ilaha illallah ini nyelamet awak. Ini nyelamet awak generasi pateni, generasi tuduh jadi wong kafir. Jadi ya ilaha illallah pun selamat. Ini terus tujuannya malah, tapi tujuannya juga renor-reno. Terus munggah mereka disembang juga renor-reno. Mereka juga menafek kan ya. Jadi saya kelapalah ini tidak ilah Allah, ini hati ini juga nyembah renor-reno. Itu dari lama tidak ilah Allah. Ini lah disembah Allah tak. Ini mungkin pun mulai lama tidak ilah Allah. Tidak ada yang disembah selain Allah. Tapi ketika nyembah itu juga banyak tujuan. Nyembah itu mergulanya pamrih, nyembah itu mergulanya anak sisi jaluk, nyembah itu karena anak sisi iri-iri. Ya itu jadinya dari menyatu tujuan. Terus munggah, lamak sudah illallah. Tidak ada yang menjadi titik tujuan akhir selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini munggah terus. Terasa wis maksudah illallah, lamak sudah illallah. Terus munggah, lamak sudah illallah. Tujuan itu jadi normal kan ya. Tujuannya apa? Tujuannya pengen nyedek apa? Nyedek lah seneng. Nah, maka seneng itu saya jadi macam-macam ya. Seneng apa nih? Seneng makhluk, seneng apa nih? Nah, tapi itu mungkin ramah bubailah. Tidak ada yang dicintai selain Allah. Mungkin-mungkin bisa munggah malah. Sampai kepada mau juga illallah. Tidak ada yang maujud selain Allah. Mungkin pengerti bukan berarti la anapa azikru ma'a wujudil ghaibah. Zikr wujudnya wujud ghaibah. Tidak ada yang ada selain Allah. Walian total kali sing zikir ghaibah. Zikir ghaibah sing ngono liyane Allah tok malah. Allah gak ono. Senajan lisane wis muni Allah wis muni la ilaha illallah wis muni subhanallah. Niku subhanallah. Ngoten Allah gak ono. Ini aneh Allah. Allah. Maksudnya sing zikir ghaibah ini kebetulan. Sing zikir ghaibah ini. Muni la ilaha illallah. Maksudnya ini. Ini aneh Allah ke Allah. Sing aneh min Allah ke. Maksudnya. Minulah antar jawab. Kala Allah Ta'ala. Wadhkur rabbaka idha nasita. Wadhkuran zikira siro. Rabbaka yang pangeran siro. Iza nasita tekalane wis bisa nglalekno sira ing liyane Allah. Ngoten. Kuwi diarani zikir sing tenan kuwi lek sampe kuwi iso nglalekno liyane Allah. Ai iza nasita madinallah. Iza nasita tekalane lali sapa sira madinallah ing sembarang kalir dinallah sak liyane Allah. Inda zalika nalikane mengkono-mengkono lali liyane Allah. Takudu ono. Sapa sira ana iku zakiran yo hakikate wong zikir lillahi maring Allah. Nek pun makom iki warian kali sing diwau sing pertama wau lesane muni atine ora muni. Lek sing pun makom sing iki yang kote udah dipegot apa zikir lisane zikir lesan. Yesus kasak kaisan nututi. Dudu iso nututi wong. Lek mantuk Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ini lebih cepat deh. Jadi ini lebih cepat lah mulai Allah, lebih cepat timbang. Akhirnya itu, timbang orang itu menang sisan. Menang les, ngatain sampai. Walaikunulan Allah, sopwal abdu kaulah, ku makwan lebur. Lebur itu ya lebur. Ya lebur. Lebur niku mboten ilang kok. Berubah bentuk sampai ilang eksistensine. Kursi niki lek dicel-cel karek sak pucuk jentikan padha dadi-dadi cilik ngoten. niku wis gak iso dereni meja. Mungkin tunggale genteng dadi kerawang ngoten. Genteng dadi kerawang, botol sampai dadi semen abang. Mugo niku lebur. Lebur. Lebur di mana? Lebur di wujudil iwan yang dalam wujudil kahanan kenyataannya Allah. Akhirnya sing nyata niku panjen namung Allah tok. Sing liyane Allah niku lebur. Wa fi hadzal makna lan ing dalam iki-iki makna ansabi padha gawe sairan sapa ulama. Ma in zakar tuka illa hammun yuk likuni sirri wa qalbi wa ruhi inda zikroka hatta ka'anna rakiban nikayah tibudi iyaka waikhaka wat hizkaru iyaka amataral haqqa qad lahat syawahidihi wa wasilul kulli min ma'nahu ma'naka ma in dzakartuka ora zikir sapa kula kaing panjenengan ora zikir sapa kula kaing panjenengan illahamun kejaba nalikane konsentrasi utawa prihatin kejaba nalika prihatin yukliku kang nyusahaken apa ham suri maring ati kula ni ing ingsun yukliku nyusahaken apa hamun ni ing kula suri nggih ati kula wa qalbi lan kalbu kula wa ruhi lan roh kula inda zikraka nalikane eling-eling dhateng panjenengan. Jadi kula niku mboten iso zikir cara jawane ngoten. Dadi kula niku mboten saged zikir lek kejaba kula niku sampai mboten kerasan. Sampai kolak niku molak-malik susah. Nggih nyusahno ati, nyusahno sirri, nyusahno roh. Niku mboten saged. Iku lho zikirke kejaba nalikane ngeling-eling dhateng panjenengan. Jadi artinya seluruh aktivitas mungkin pun kelebur masuk di dalam zikir dengan Allah. Sampai-sampai ketakaan narokiban. Sehingga koyo-koyo saat temene wong kang nginceng. Wong kang neliti, wong kang ngawasi mingka saking penjenengan. Niku yahtifu bisi ibu dateng kula. Sampai koyo-koyo niku enten bebisik muni enten. Iyakah? Waikakah? Iyakah? Waikaka watizkaru iyaka iyaka wadiyo siro waikaka kapitunan siro watizkaru utawi peringatan iku iyaka yang iyo siro ini kabeh ini ngeleng no kue lo hati-hati lo kabeh ngeleng no kok kue lali ini ngeleng terus jadi sampai agar mentek niku kaya nek sing getak ngoten niku sampai kesel. Lha niki enten tiyang niku. Sing latihan gitu niku sik latihan asal niku latihan. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Allah asal niku kebablasan gambar. Allah Allah niki lampu pun mboten nek timpet. Semua terus Allah arep kuwi. Ka iso turu sampai petang dino mboten saged tilep. Sampai akhirnya niku iya, busur akan tak timpet. Panggah muni mawon. Sampai acung diinggu muni. Ya, buat bisa muni. Saya sih. Berkepi ada pun kesel. Setara sing kesel langsung nih jadi. Langsung nih karena pun mau bisa zikir nih. Tak pun acung pun teko. Zikir nih sing teko zikir. Allah. Kuat pun buat sakit. Nanti itu sakit terjadi. Sakit terjadi. Tapi itu aku biasa, ampun-ampun bingung. Tapi ya, barang ini kayak kadang seneng sepeda ini aku ngeri megak. Terus mawan, geradak mawan. Nanti itu yang terjadi, nanti itu. Kita belajaran dikir, mulai buteng suasana baru. amataro amailing-iling taro ningali sapa sira al-haqqa ing pengiran tirose bisian wau muni ngoten eling lho kowe iki muni Allah Allah zikir nyebut Allah iki sing mbok sebut ora gemen-gemen kowe ndelok Gusti Allah kot lahat teman-teman seperti lo pesawaihi bukti-bukti kehadirannya Allah kabeh iki ketok kabeh iki melok muni kabeh enten tiyang niku sing kuasa legung liwang liwung mboten taulah napa ora apa salah ora tau salah ora cuma karena pancen sampe tau jajal latihan dikir Allah Allah Allah sampai dhewe iso nglukis ngoten nglukis karo muni Allah Allah Allah lha pun sampun mulai dia tergerak pengen belajar salat. Ya, beralah gak tuh lah, gue berita dulu. Beralah itu karena meski dina zikir, akhirnya zikirnya kan kutak kabeh. Kemudian ada ya. Akhirnya gula ada, salat itu jadi ada ya. Ada yang zikir. Terus gula ada. Cuma itu mungkin malu kok pertama kali gue praktek sholat, ngangkat tangan takbir. Allahu Akbar. Rumah sana itu apa ya? Seluruh benda yang ada ini nerok no sampai sumpeng dia baik nerok apa ni Allah aku tu jadi kono yang nerok no kerum kafe turun ini sing kaya kaya kesenggol suara ni godong godong nerok no Allah apa Allah apa Allah mengkuli eko tapi pirang pirang mutsitok seperti pirang pirang kata muni Allah apa Allah apa Allah apa Allah apa sampai saja kaseng dilunggu melok muni sampai mungkin-mungkin dia bahasa. Nah, itu yang penting yang saya ngalami. Ini suasana rohani loh, suasana rohani. Dan ini gak bisa dibuat-buat. Misalnya, ojo pisan-pisan ngaku-ngaku. Ojo pisan-pisan ngetok-etok. Sekali kue tok-etok, selawasnya gak akan roh rasanya malah. Itu gak dibalu-balu. Tapi, ngotin itu hantem. Ampun kesusuhi. Alah, gila ceritanya. Dan itu kan ceritanya tok nih. Bersama diceritani orang-orang rasanya aja. Tapi enteng, betul aja. Enteng, mata ni ku enteng. Terus bukti-bukti Allah hadir itu ada. Wawasilul kuli, utawa wong kang bisa nyambung sekabuane, bisa nyambung min makna husaking maknane al-haq. Iku makna ka iso dadi makna sira. Sampai akhir niku mengke antarane zikir karo mazkur karo zakir niku dadi siji. Gelas karo banyu karo banyu niku dadi siji. Sing bentuke kaya gelas ini lah banyu melak bentuk kaya gelas. Saking bingung. Sampai jadi sing rupane bingung itu gelas. Itu apa banyu ini? Sing berupa bingung ini. Alah banyu ini butek, gelasnya kata tora butek, kata tora bingung. Berarti ya gelasnya bingung, banyu ini ya bingung. Berarti ya, berarti sifat bingung kayak sewa, kayak karo-karo loh. Kayak karo-karo. Ini kemudian, jadi sih bentuknya kayak gelas ini, banyune apa gelasnya? Gelasnya bentuknya yang menunggu. Ini banyune melebunung kan bentuknya yang menunggu. Pun angel dibedak mana ini. Ini itu kadang-kadang mandi ini bisa persis karo sing disebut. Mandi ini jauh, kumpayakum. Ini sing nyebut itu persis. Mereka sakit, benihnya harus menyatu. Napa menapa mesti iso dibuktekne sakit terjadi begitu itu. Mulane kapas sing ngaos sing kapan iku pun nate kula gebah ning ibane. Jadi sebenarnya yang punya warna, yang punya warna kula baleni lah ben luwih nganu male. Sing duwe warna enten umpamane tulisan teng rambu-rambu. Alah nggih ora usah ada teng kitab iku mawon. Kitab iki enten tulisan alif. Tulisan alif. Rupane napa? Nek ning kitab ngeten ada tulisan alif rupane napa? Cemeng napa abrit? Cemeng. sing cemeng ki rupane alit apa rupane mangsu? Rupane mangsu. Nggih boten. Nek sampean sing dipandhen mangsu alite mesti ilang. Iya pak, ayo sama pandang segirin itu masih ini dibayar segirin, alih itu borak total kan kalau sama ini cek manteng alih konsentrasi mangsih mesti hilang nah gila deh tapi apa oleh diomong no mangsih di alih tetap beda, mangsih di duduk alih, alih di duduk mangsih. Tapi urung ngetak itu urung ngalit napa urung ngetak napa urung ngetak ya urung mangsi bangga urung mangsi tapi mangsi itu duduk tak duduk gak duduk alih tapi alih ini orang anak mangsi orang enak sakjane sing dibatas-batasi sampai dadi garis, dadi bak, dadi tak, itu ya mangsi kabeh. Ya iku jenenge maknane dadi siji ngene iki. Ya, iya Pak. Ya, paham ora mboten iki? Maknane dadi siji. Ya to. Kabeh iku mangsi. Tapi mangsi ya ora oleh jane ijek ning botole kok iki alit iki. Iki bawa iso mangsi ya mangsi. Ya mungkin awas babi alih. Ya iki mangsi ini ya rawa, iki alih. Tapi lihat dipandang tenan dan ini ya. Alih kan ya wujud, iki wujudnya mangsi ya. Ya ya, sing demak ini wujudnya mangsi. Ya pikir ya apa nih, kuak lah. Bon. Maka ini, mungkin ini kita lah. Disuwun kemawon yang mugi-mugi kula panjenengan saestu kados sing diharapaken wonten ing sikam niki pikir mulai yang paling ghaflah, paling lupa sampai tangi, sampai hadir, sampai ghaibah. Sampai ghaibah niki sampai wujudane alit ilang sing ana mangsi rita. Wong delok bak ya mangsi, delok tak ya mangsi, delok apa ya dadi mangsi kabeh. Tapi kok terus berubah nggih mboten. Niku sebenarnya dipun suwun nanti mengatakan kula panjenengan sing inti jangan mukhlis ikhlas anggenipun dzikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kan dengan sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sahabat Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah bina wa yutakina zita ya rabbana lakal hamdika min bayi li jalali wajika wa azim sultani Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lahumma salli ala sayyidina Muhammad lahumma tabbit imanana wa nawir kulubana wa salimna fitin wa lakrah rabbana hablana min azwajina wa dhuriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.